Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, tadi ada jamaah yang mengeluh, ya, ada jamaah yang mengeluh saat sholat ada anak kecil dipinjemi HP oleh orang tuanya dan nyetel video dan suaranya keras. Ya, suaranya keras. Sehingga jamaah yang lainnya merasa terganggu. Entah ibunya ini menegur anaknya atau tidak. Kalau enggak menegur, ini keliru. Ini keliru. Dan ini cek cek. Cek. Dan hal ini pernah saya sampaikan. Ya, pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Jangan sampai kita nyari pahala tapi malah dapatnya apa? Dosa. Jadi jenengan bawa anak ke masjid supaya ikut sholat, kemudian supaya ikut apa? Ngaji. Itu bagus. Tapi ingat, jangan sampai anak kita melakukan hal-hal yang kemudian merugikan orang lain. Ya. Apalagi ketika lagi sholat. Nonton lagi sholat ke priwe sih. Ya. Yang lainnya sholat, ini malah nonton. Udah kayak gitu suaranya keras lagi. Latihanlah jadi manusia yang peka. Nopo peka. Peka siapa? Ngerumangsa. Ya, jadi bisa memahami kondisi. Ya, jadi jangan menjadi manusia yang tidak peka. Termasuk juga ketika ngaji, ketika pengajian seperti ini. Ya, ini juga yang dikeluhkan dulu juga seperti itu. Ada sebagian jamaah malas untuk hadir pengajian di masjid seperti ini. Lebih suka dengerin di rumah. Kenapa? Karena kanan kirinya anak-anak dipegangi HP semua. Dan suaranya apa? Keras. Ada yang main game, ada yang nonton YouTube, ada yang macam-macam lah anak-anak pegang HP. Akhirnya malah gak bisa fokus. Kenapa? Karena kanan kiri dikepung dengan HP. Jadi kalau memang kita belum bisa mengkondisikan anak kita, ya gak usah bawa anak ke masjid. Gak usah bawa anak ke masjid, daripada malah nanti dapat apa? Dosa. Baik. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا Balilladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adabin alim. Illa alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-13. Apa bunyinya? Innahu kana fi ahlihi masruro. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mulai menjelaskan sebab yang mengakibatkan orang-orang yang tidak beriman di hari kiamat mendapatkan buku catatan amalannya melalui balik punggungnya dan dengan tangan kirinya. Ternyata dia mendapatkan balasan seperti itu. Kemudian wayasla sa'ira, dan masuk ke neraka. Itu karena ketika di dunianya dulu mereka punya pola hidup, punya perilaku yang tidak baik. Allah sebutkan di ayat yang ke-13 perilaku yang pertama. Innahu kana fi ahlihi masrura. Masih ingat apa maksudnya? Mereka riang gembira bersama keluarganya karena menuruti nafsunya dan tidak peduli aturan agama. Ini sebab yang pertama yang membuat mereka masuk neraka. Sebab yang kedua disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat yang malam hari ini akan kita pelajari. Ayat pinten? 14. Apa bunyinya? Innahu dhanna allayyahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa tidak akan kembali. Dia mengira tidak akan kembali. Dia niku sinten? Orang kafir. Tidak kembali. Kembali kemana? Kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak akan mati, bukan? Tidak percaya akhirat. Ini sebab yang kedua. Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu masuk neraka? Sebab yang kedua, karena mereka saat di dunianya tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Surat Al-Insyiqaq, ayat pinten? 14. Masih ada ayat-ayat yang lain, contoh. Dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am. Ayat 29 sampai 30. Dalam surat Al-An'am ayat 29 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan keyakinan orang-orang kafir tersebut. Apa kata Allah? Waqalu, dan mereka berkata, sinten mereka? Orang-orang kafir. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kata orang-orang kafir itu, hidup kita cuma di dunia aja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidak mungkin kita akan dibangkitkan lagi. Mati ya rampung. Itu menurut siapa? Orang-orang kafir. Kemudian Allah cerita bagaimana mereka di hari kiamat. Allah menceritakan di ayat 29 omongan orang-orang kafir ketika di dunia. Mereka ngomong enggak ada hari kiamat. Urip kurse sepisan. Sing penting happy, happy. Itu omongan mereka di mana? Di dunia. Allah menceritakan saat mereka ketemu dengan hari kiamat dan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya kepada mereka, walau tara idh wuqifu ala rabbihim, andaikan engkau melihat saat orang-orang tadi, siapa? Orang-orang kafir yang enggak percaya hari kiamat, sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Qala, Allah berfirman, alaysa hadza bil haqq? Bukankah akhirat benar-benar ada? Ditanya demikian sama siapa? Allah. Apa kira-kira jawabannya? Qalu bala. Nggih, wonten. Dulu mereka enggak percaya, sekarang ya percaya, wong udah dibangkitkan, mana enggak percaya? Enggak mungkin enggak percaya. Makanya jenengan itu jangan termakan dengan omongan orang yang mengatakan, ngapa sih kesel-kesel sholat? Ngapa sih kesel-kesel ngaji? Ngapa sih repot-repot didik anak, didik istri, pengen surga? Nek surga renana aku priwe. Kenapa sih? Apa-apa rolih. Wedi neraka. Nek orang neraka kepriwe. Jangan termakan dengan omongan orang yang seperti itu. Seharusnya justru kita balik bertanya kepada dia. Kalau dia mengatakan kepada kita, andaikan surga dan neraka tidak ada, ya kita balik tanya. Apa pertanyaannya? Andaikan surga dan neraka ada, ku arep ngapa? Kita balik bertanya dong. Emang yang berhak bertanya cuma dia? Kita yang balik bertanya. Apakah kita rugi manakala kita berbuat baik kepada orang lain? Di dunia kita berbuat baik, mendidik anak, mendidik istri, rajin beribadah, hati kita napa? Tenang. Apa kita rugi seandainya kita sudah lakukan itu semua, kok kemudian ternyata tidak ada surga, tidak ada neraka? Rugi napa mboten? Enggak, ruginya di mana? Wong kita sudah merasakan ketenangan hati kok. Ketika kita sholat, hati kita tenang. Ketika kita didik anak kita, anak kita berbakti kepada kita. Ketika kita bantu orang lain, nama kita harum. Ruginya di mana? Kita balik tanya kepada dia. Ah, jenengan orang percaya surga neraka. Nek jebule anak kepriwe jajan. Dan memang betul-betul apa? Ada. Itu buktinya tadi. Surat apa? Al-An'am ayat 29-30. Ketika mereka sudah betul-betul dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ngeliat, merasakan sendiri. Hari kiamat ada. Akhirat ada. Ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Alaysa hadza bilhaq? Boh, temenan, anak. Apa kata mereka? Betul wahai Rabbi. Memang betul-betul ada hari kiamat. Terus apa lanjutan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Qala. Allah berfirman, fadzuku, fadzuku. Apa artinya fadzuku? Rasakno, rasakan bima kuntum, fadzukul azaba bima kuntum takfurun. Rasakan azab yang ditimpakan kepadamu akibat engkau tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Surat apa? Al-An'am ayat 29-30. Masih ada yang lainnya. Nanti jenengan buka di rumah surat Al-Mu'minun ayat 37-38. Napa? Al-Mu'minun 37-38. Ada lagi surat Al-Jathiyah ayat 24. Ya, surat Al-Jathiyah ayat 24. Ini PR. PR. Digarap ya. Ya, jadi jangan nanti pulang buka Al-Quran. Ya, lihat nama-nama surat dan ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Supaya jangan betul-betul tahu bahwa memang mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Emang kenapa kalau enggak percaya adanya akhirat? Apa dampak buruknya? Apa efek negatifnya kalau orang enggak percaya hari kiamat? Nopo? Apa akibatnya kalau orang enggak percaya hari kiamat? Dia akan berbuat semaunya. Arep sekarepe dewek. Makanya orang-orang yang tidak percaya hari kiamat, dia enggak peduli ibadah. Dia enggak peduli menyakiti orang lain, poran jerene. Enggak peduli. Karena dia enggak percaya adanya surga. Dia enggak percaya adanya neraka. Maka kalau jenengan tadi perhatikan. Rakaat pertama saya baca suratan apa? Al-Fatihah ya mesti Al-Fatihah. Orang macam Al-Fatihah sih kepriwe. Bar Al-Fatihah tadi rakaat pertama saya baca apa? Al-Ma'un. Apa awalnya? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat? Lihat perilaku mereka. Apa perilakunya? Ayat kedua. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Orang yang enggak percaya akhirat itu, mereka akan membentak-bentak, ngusir-ngusir, menyakiti anak-anak sinten? Yatim. Anak yatim itu seharusnya disayangi. Anak yatim itu seharusnya dibelas kasihani. bukan hanya di dalam ajaran Islam saja, di seluruh agama, namanya anak yatim itu pantasnya diapain? Dibelas kasihan. Siapa yang menyakiti mereka? Alladzi yukadzibu biddin, yang enggak percaya hari kiamat. Itu perilakunya. Ayat ketiga napa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau mengajak orang ngasih makan orang miskin. Ngajak aja enggak mau, apalagi ngasih. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memberikan gambaran betapa nyenepakene ya, orang-orang ini. Orang-orang yang enggak percaya hari kiamat. Boro-boro ngasih. Ngajak aja enggak mau. Ya. Sing penting warek dhewe. Ya. Enggak peduli mereka. Yang ada di benak mereka adalah bagaimana memuaskan perut dan apa yang ada di bawah perut. Itu saja pikirannya. Syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu yang ada di otaknya. Dia enggak pernah mikir bagaimana tetangga kanan kirinya kelaparan. Dia enggak pernah mikir bagaimana anak-anak yatim kedinginan, enggak punya baju, enggak punya selimut. Dia enggak pernah mikir bahwa orang-orang yang dia lecehkan masa depannya akan gelap. Enggak peduli. Yang penting nafsunya puas. Itulah mengerikannya orang kalau enggak percaya hari napa? Hari kiamat. Setelah itu Allah bercerita tentang hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Enggak peduli dengan salat. Apa kata mereka? Kelemen teman. Atis-atis. Udan-udan. Apa? Tangis subuhan. Kelemen teman. Purun jenai. Purun. Purun subuhan. Ya. Kenapa jenengan mau subuhan? Dingin-dingin, hujan-hujan, gerimis-gerimis, ngantuk-ngantuk. Kenapa jenengan mau subuhan? Ya pada subuhan orang sih. Jenengan kan punya alasan ya. Kenapa jenengan mau bangun? Kewajiban. Bagus. Perintah. Apa lagi? Apa? Percaya hari akhir. Oh, jos ya Masya Allah. Langsung praktek. Ya. Tapi kan kita belum lihat hari akhir. Nanti kita akan bahas. Jadi ini kalau jenengan masih ingat, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kenapa sih kita mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, padahal itu membutuhkan banyak pengorbanan. Ya, kalau sholat ya pengorbanan fisik, ya mengorbankan waktu tidur. Kalau haji berarti mengorbankan apa? Uang banyak ya. Salah satu sebabnya tadi sudah disebutkan Masya Allah bagus-bagus jawabannya. Salah satu sebabnya karena kita mencari apa? Mencari apa? Ketenangan. Kita mencari ketentraman. Kita mencari kedamaian. Dan jalan untuk mendapatkan kedamaian, ketenteraman, ketenangan hati. Cuma itu. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ketenangan batin kecuali manut sama Allah Subhanahu wa taala. Nurut sama Allah, dipanggil salat ya? Ya? Mangkat. Ya. Hanya itu saja jalannya. Kita pengen damai, kita pengen tenteram. Kita pengen ayem. Ya, walaupun adem-adem, ya, kita pengen apa? Ayem. Kalau jenengan enggak percaya, tanya sama orang-orang yang enggak sholat, apakah hidup mereka tenteram? Enggak mungkin, mustahil. Ustaz, saya pernah tanya Ustaz, wong ora tau sholat, urip-uripe ayem, ayem, lombok. Enggak mungkin. Saya tanya sama jenengan, jenengan percaya sama omongan orang yang enggak sholat, apa lebih percaya apa kata Allah? Hah? Percaya yang mana? Ya Allah. Allah sendiri yang mengatakan fa inna lahu ma'isatan dhanka. Orang yang enggak mau beribadah kepada Allah itu pasti hidupnya sempit. Gelisah, enggak tenteram, enggak tenang, itu pasti Allah yang mengatakan itu. Ya jelas lebih percaya apa kata Allah daripada apa kata orang sing ora salat. Ya. Sudah. Baik. Kiamat itu berarti ada atau tidak? Ada. Kenapa jenengan yakin hari kiamat itu ada? Satu, karena Allah Maha Benar. Kenapa? Maha Benar. Dua, karena Allah Maha Kuasa. Tiga, karena Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil. Coba diulangi. Satu, karena Allah Maha Benar. Dua, karena Allah Maha Kuasa. Tiga, karena Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil. Satu, karena Allah Maha Benar. Bahasa Arab yang apa Maha Benar? Al-Haqqu. Apa? Al-Haqqu. Di antara Asma'ul Husna adalah apa? Al-Haqqu. Apa hubungannya Ustaz Allah Maha Benar dengan adanya hari kiamat? Yang namanya Maha Benar, menyampaikan sesuatu mesti benar. Siapa yang ngasih tahu kita bahwa ada hari kiamat? Allah. Apa mungkin yang Maha Benar itu berbohong? Tidak mungkin. Yang namanya Maha Benar pasti apa yang disampaikan apa? Benar. Nek tukang lomba lah, apa yang disampaikan apa? Tidak benar. Ini Allah Azza wa Jalla Maha Benar. Apapun yang disampaikan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, kemudian ada di dalam Al-Quran atau disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, pasti benar. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa hari kiamat ada. Maka hari kiamat pasti nopo ada. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, Maha nopo bau? Kuasa. Apa bahasa Arabnya? Al. Siapa dah apa Asmaul Husna sih keberiwe? Al. Al. Qadir. Napa? Al Qadir, Maha Kuasa. Apa hubungannya Ustaz antara Maha Kuasa sampai hari kiamat? Orang-orang yang enggak percaya hari kiamat itu salah satu alasannya wong kita ini sudah mati, dikubur. Setelah dikubur, tubuh kita nopo? Hancur. Mana mungkin sesuatu yang sudah hancur bisa hidup lagi? Itu kan Allah ceritakan dalam surat Yasin. Coba ada macam surat Yasin orang. Dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kata orang kafir itu, bagaimana mungkin tulang yang sudah napa? Remuk, hancur bisa dihidupkan lagi? Kata orang kafir. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Kalau kamu tanya siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur, maka jawablah bahwa yang menghidupkannya adalah yang menciptakan tulang itu pertama kali. Sinten? Allah. Saya tanya sama jenengan. Susah mana membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada dengan mengembalikan sesuatu yang pernah ada? Susah mana? Angel endi membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau mengembalikan sesuatu yang pernah ada? Susah mana? Yang pertama toh, kita dulunya tidak ada, terus jadi ada. Mau dikembalikan lagi, jadi ada lagi. Gampang toh? Gampang. Wong Allah bikin kita dari tidak ada menjadi ada saja bisa. Apalagi cuma mengembalikan lagi. Belum selesai padahal kita. Ya, belum sampai yang maha apa tadi? Maha bijaksana dan maha adil. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.